Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umurid dunya wa din, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pendengar yang berbahagia, kembali kita mengudara melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai, melalui acara Penyejuk Hati yang akan kita sampaikan ayat demi ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Artinya, Allah Subhanahu wa taala dapat menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang itu ditundukkan untukmu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memahaminya. Ayat ini mempunyai hubungan yang sangat erat kali, yaitu pada ayat 11 dari surah An-Nahl ini, yaitu kajian yang sebelumnya yang pada akhir ayat ini mengatakan Allah berfirman la ayatal liqaumi yatafakkarun, dan pada kajian kita pada saat ini adalah la ayatil liqaumi yaqilun, yang artinya bahwasanya apabila kita ingin hendak mengamati atau memperhatikan, tentunya kita tidak melihat secara eksplisit saja tapi implisit saja. Artinya kita tidak melihat zahirnya saja tapi isinya juga. Kita tidak melihat tampaknya saja tapi juga kita akan melihat apa yang ada di belakang tersebut, apa yang tersirat di belakang tersebut. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman inna fi dzalika laayatan liqaumi yaqilun, yaitu Allah sudah menyodorkan kepada kita bagaimana Allah telah menundukkan malam dan siang, bagaimana Allah menundukkan matahari, bagaimana Allah menundukkan bulan serta bintang-bintang diamrih dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini ketika Allah perintahkan, maka perintah itulah yang mereka jalankan sehingga tidak terjadinya tabrakan antara satu sama lain, baik itu matahari, baik itu bulan, baik itu bintang-bintang di langit, semuanya sesuai berjalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Malam dan siang adalah dua ayat ini yang jelas menandakan malam identik dengan bulan, siang identik dengan matahari, keduanya berhubungan dengan perbuatan seseorang karena mereka adalah satu sistem. Maka kata taskhir di sini diartikan adalah pemaksaan makhluk atas makhluk lain agar semuanya menjalankan tugasnya. Penundukan malam dan siang, matahari dan bulan adalah demi melaksanakan tugasnya. Malam merupakan waktu untuk istirahat. Siang merupakan memberikan peluang waktu untuk bekerja, memberikan kesempatan untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan malam adalah untuk istirahat? Karena Allah juga menjelaskan bahwasanya malam itu memang untuk istirahat. Tapi kalau kita mendengar perintah dari firman Allah dalam firman yang lainnya, di sisi malam itu juga adalah sangat mulia apabila kita bangun untuk beribadah kepada Allah, dalam bentuk salat tahajud ataupun dalam bentuk zikir yang lainnya untuk mencapai tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi matahari yang sudah kita ketahui juga merupakan sebagai sumber kekuatan dan kehangatan. Allah juga memberi sebelum kita memintanya, ia juga tidak dapat menolak, artinya matahari itu tidak dapat menolak untuk memberikan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang untuk diberikan. Jadi kesemuanya ini adalah memang betul-betul mereka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak terjadinya tabrakan-tabrakan di planet, di bumi ini, di bintang-bintang ataupun galaksi yang lainnya, karena mereka semua musakhkharatun bi amrihi, itu berkat karena mereka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sini Ustaz akan Ustaz dapat jelaskan lagi apa yang dimaksud dengan musakhkharatun bi amrihi dengan fenomena yang ada zaman sekarang ini. Baik, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu sebagaimana yang selalu kita sampaikan dalam program kita ini, penyejuk hati dari tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi, bahwa ayat yang kita selalu artikan dengan ayat atau tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, ya, atau ayat, kata ayat itu mengartikan tanda, tanda kekuasaan Allah di alam semesta. Ini juga merupakan satu fenomena yang tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Fajrul, yang sehari-hari kita dapat perhatikan dengan nyata, dengan mata kepala kita, betapa segala sesuatu itu berjalan dengan sistematis dan rapi. Para pendengar yang dimuliakan Allah, bahwa tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini ada malam dengan bulan dan bintang gemintangnya, begitu juga siang dengan mataharinya. Ini semua menunjukkan satu hal yang sangat penting, yaitu waktu dan usia. Allah Subhanahu wa taala bahkan bersumpah sebagaimana dalam surah Al-Asr yang sama kita menghafalnya, wal asr, demi masa, demi waktu, di mana dengan masa waktu ini kita hidup dan di dalamnya lah kita sebenarnya memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Berkaitan dengan hal itu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita di dalam sabdanya, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, وَشَرُّ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang usianya dan banyak pula kebajikannya, kebaikannya. Sejelek-jelek manusia adalah yang panjang usianya namun banyak pula kejahatan yang ia lakukan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menundukkan ini semuanya kepada kita karena kita ini adalah kaum yang berakal, adalah hamba Allah yang dapat menggunakan akal kita dengan baik, maka kita manfaatkanlah waktu itu untuk beribadah dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkanlah waktu itu, kita pergunakanlah waktu kita itu semata-mata untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami mengajak diri kami dan kita semua yang mendengarkan siaran ini, mari kita sejenak merenung di usia kita yang kesekian ini, mana yang lebih banyak yang kita lakukan, apakah kebaikan atau bahkan kemaksiatan. Boleh jadi bahkan tidur kita lebih lama daripada kita terjaga. Bagaimana mungkin kita akan dapat memanfaatkan hidup ini dengan sebaik-baiknya jika tidur kita sering tidak kita awali dengan doa, jika kita tidur kita terlelap layaknya seperti binatang yang juga terlelap. Ya, ini apa bedanya? Bedanya ketika kita tidur kita awali dengan doa, disitulah yang membedakan tidur kita dengan tidur makhluk Allah yang lain. Ketika kita tidur ada niat di dalam diri kita bahwa esok atau nanti malam aku akan cepat bangun agar aku dapat melaksanakan salat tahajud atau salat subuh berjamaah di masjid. Inilah yang membedakan substansi daripada antara tidur kita dengan tidur makhluk Allah yang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini semuanya musakharat, tunduk kepada perintah, tunduk kepada sistem yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu rapi. Kita tidak pernah melihat bahwa matahari terlambat sedetik pun untuk terbit. Begitu juga dengan bulan dan bintang, semuanya begitu tersusun rapi. Bahkan kalau menurut ilmu astronominya, ya, maka kita dapat memperhitungkan waktu-waktu salat sampai 200 tahun ke depan atau 100 tahun ke depan, karena siklus matahari dan bulan itu begitu rapi dan sistematisnya. Inilah yang menjadi satu renungan bagi diri kita. Adakah kemudian tanda-tanda kebesaran Allah berupa waktu, tanda-tanda kekuasaan Allah berupa usia yang diberikan Allah kepada kita, yang diamanahkan Allah kepada kita, dan setiap hari kita pergunakan ini adalah untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Maka jawaban itu ada pada diri kita. Oleh karena itu di akhir ayat ini Allah mengingatkan inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun. Sesungguhnya itu semua, yaitu tanda kekuasaan Allah, ya, baik itu ayat sebelumnya ada zaitun yang ditanamkan bagi kamu, pohon zaitun dan pohon kurma, dan begitu juga anggur dan buah-buahan yang lain, dan begitu juga Allah menciptakan malam, siang, ya, bulan, bintang, matahari dan sebagainya. Semua itu adalah tanda bagi orang yang mau menggunakan akalnya. Nah, sekarang pertanyaannya, adakah kita orang-orang yang berakal sehingga kita pergunakan akal kita untuk mentadabburi, untuk mengambil hikmah, untuk menyatakan betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, betapa kita memiliki keterbatasan-keterbatasan yang kita sebenarnya berada di dalam hal itu. Dan ketika kita berhadapan dengan kekuasaan Allah, sungguh kita tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu wajarlah kalau setiap hari kita mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya, tiada upaya, melainkan semuanya itu atas kekuatan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu tambahannya, iya. Ustaz. Terima kasih Ustaz Ardiansyah yang telah menambahkan begitu panjangnya dalam menyimpulkan dari ayat penutup ayat ini adalah bagaimana kita harus bertafakur untuk merenungkan, setelah itu bertadabur dengan makna yang sudah sangat indah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah kita akan dapat memahami, setelah itu barulah kita menuju ma'rifah dan ilmu yang kita dapatkan dari renungan tersebut. Sehingga dalam ayat ini perlulah kita simpulkan, kalaulah seandainya kita semuanya ini menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu seluruhnya dapat kita laksanakan, maka layaknya seperti bintang yang Allah ciptakan, matahari yang Allah ciptakan, tidak pernah terjadi tabrakan karena mereka betul-betul tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah merupakan ketaatan mereka. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, saya Fazrul Haq bersama Ustaz Ardiansyah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.